Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab al-iyadatu jawfal lail, bab menjenguk orang sakit di pertengahan malam. Bab ini disinggung oleh beliau al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dikarenakan barakallahu fikum, walaupun beliau di awal-awal menyebutkan ya ada sanad hadis yang dhaif tentang ini, namun para ulama menjelaskan bahwasanya terkadang ya ada orang yang sakit itu diperlukan untuk dijenguk di tengah malam. Barakallahu fikum. Tayyib. Insyaallah taala kita baca hadis yang sahih dari bab ini. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibrahim ibnul Mundhir. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnul Mundhir. Qala, beliau berkata, haddatsana Isa ibnul Mughirah. Telah menceritakan kepada kami Isa ibnul Mughirah an ibni Abi Dzibin, dari ibnu Abi Dzibin, an Jubair ibni Abi Saleh, dari Jubair bin Abi Saleh, an ibni Shihab, dari ibnu Shihab, an Urwah, dari Urwah, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Urwah di sini beliau adalah keponakan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Urwah di sini putra dari sahabat yang mulia Az-Zubair ibnul Awam. Az-Zubair ibnul Awam barakallahu fikum adalah adik iparnya Aisyah. Az-Zubair ibnul Awam beliau menikah dengan saudarinya Aisyah barakallahu fikum. Ya. Dan Az-Zubair ibn al-Awwam ini barakallahu fikum, beliau memiliki putra yang lain ya yang bernama Abdullah. Abdullah ibn Zubair barakallahu fikum. Jadi Urwah di sini ibunya bernama Asma bintu Abi Bakar, saudari dari Aisyah. Berarti Aisyah radhiyallahu anha adalah bibi dari Urwah barakallahu fikum. Anin Nabi alaihi salatu wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza stakal mu'min akhlasahu Allahu kama yukhallisul qir haifal jahadid atau khabathal hadid. Apabila seorang mukmin mengadu kepada Allah, ada yang memberi makna apabila seorang mukmin tertimpa cobaan, tertimpa sakit, ahlasahullahu maka Allah akan melepaskan darinya, melepaskan untuknya dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosanya. Kama yukhallisul qir khabasal hadid, sebagaimana pandai besi yang membersihkan besi yang ada dari karat-karat yang menempel pada besi tersebut. Hadis ini sahih. Barakallahu fikum. Pada hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, barakallahu fikum, bahwasanya seorang mukmin pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujiannya berbeda-beda sesuai yang Allah kehendaki. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan rasa sakit, ada yang diuji dengan gangguan dari teman-teman, tetangganya, atau keluarganya sendiri, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, faedah yang kedua adalah di antara fungsi dari ujian untuk seorang mukmin adalah Allah membersihkan, menggugurkan dosa-dosanya. Dan ini diibaratkan sebagaimana al-qir, pandai besi. Dia membersihkan besi-besi yang ada pada apa yang hendak dia bersihkan. Dari karat-karatnya atau sesuatu yang melekat pada besi tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara ujian yang Allah berikan yang dengannya Allah menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa hamba, itu umum, tidak hanya dan tidak harus ujian yang besar. Ujian yang ringan pun bisa menggugurkan, membersihkan dosa-dosa. Sebagaimana pada bab sebelumnya, ya, ketika ya Nabi menyebutkan barakallahu fikum bahwasanya tidaklah seorang muslim tertimpa musibah berupa sakit, wala wasobin atau letih, capek, wala hammin atau khawatir, wala hazanin atau sedih, wala adha atau gangguan, wala ghammin atau kesusahan, hatta syaukah yusakuha, sekalipun itu adalah duri yang menancap pada dirinya, mengenai kakinya misalkan, illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan dengannya Allah menggugurkan dosa-dosanya. Tertancap duri walaupun sedikit, kecil, itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa. Jadi di antara penggugur dosa itu tidak harus musibah ujian yang besar. Ujian yang ringan pun bisa menggugurkan dosa. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan faedah yang terakhir adalah bayanu atharil iman wa sabri alal ibtila fi takfiri dunub. Hadis ini menjelaskan di antara pengaruh iman dan sabar atas ujian yang menimpa dia, ya, itu akan membuahkan gugurnya dosa-dosa. Sebagaimana banyak dalil yang menyebutkan bahwasanya, ya, ujian yang akan menggugurkan dosa hamba itu apabila hamba itu mukmin. Ya, dia bersabar wahtisabun, dan dia mengharapkan keridhaan Allah dengan sakitnya itu. Tetapi kalau dia orang kafir, maka bukan penggugur dosa, tetapi itu adalah iqab, hukuman dia di dunia. Entah dia mau sabar, tidak mengeluh, ya, atau mengeluh sama saja, ya, tidak bermanfaat untuknya. Karena dia la yu'min, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Bishr, telah menceritakan kepada kami Bishr, qala haddatsana Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah, qala, beliau berkata, akhbarana Yunus, telah mengkhabarkan kepada kami Yunus an-Zuhri, dari Al-Imam Az-Zuhri, qala, beliau berkata, haddatsani Urwah, telah mengkhabarkan, menceritakan kepada kau Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau berkata, beliau menceritakan anin Nabi alaihi salatu wasallam qala, ma min muslim yusabu bi musibah, tidaklah seorang muslim yang ditimpa musibah, wajain au marodin, entah itu luka atau sakit, illa kana kafarata dzunubihi, melainkan musibah tersebut sebagai kafaroh, penggugur dosa-dosanya. Hatta syaukah yusakuha awin nakbah, sekalipun itu adalah duri yang mengenai dirinya atau bencana yang mengenai dirinya. Ya, jatuh, ya, atau bencana yang lain, dicuri atau kecurian dan seterusnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Pada hadis ini ya diambil faedah, barakallahu fikum, dalilun ala idami rahmatillah bi ibadihil muslimin al mukminin. Hadis ini terdapat dalil tentang besarnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang muslim dan mukmin. Dari sisi apa? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan al-ibtilaat, musibah-musibah yang ada, fiha tathhiruhum minas sayiat, padanya berfungsi sebagai pembersih dosa-dosa dan kesalahannya. Seandainya tidak ada ujian, yang mana dalam ujian tersebut saat seorang hamba dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah, niscaya dosa hamba itu ya akan terasa lebih sangat banyak. Dikarenakan amalan-amalan yang bisa menggugurkan hamba bersabar di saat tertimpa musibah, mengharap pahala di saat tertimpa musibah. Seandainya tidak ada itu, maka dosa hamba masih atau bertambah banyak. Barakallahu fikum. Dan di antara bentuk besarnya rahmat Allah, salamatuhum min uqubatiha, dengan ujian-ujian, musibah-musibah yang Allah berikan, Allah menghendaki keselamatan untuk mereka dari hukuman-hukumannya nanti. Ketika dosa-dosa berguguran, ketika kebaikan semakin banyak daripada kejelekannya, maka nanti di akhirat ya otomatis ketika timbangan amalan kebaikan lebih berat daripada kejelekan, maka jannah adalah ma'wahu, tempat tinggalnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hanya saja ya tidak semua orang mengetahui hikmah di balik musibah. Orang-orang kafir, mereka menganggap ketika Allah memberikan musibah, ya, ini orang-orang, bukan orang-orang kafir, orang-orang yang lemah imannya, dia menganggap musibah tersebut sebagai bentuk hinaan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya. Ketika dia ditimpa kelapangan rezeki, kenyamanan hidup, ya, dia menganggap dirinya itu Allah muliakan. Padahal dalam Islam kemuliaan itu ada pada takwa. Ketika dia diberi kenikmatan, dia bersyukur, itu takwa. Dia diberi musibah, dia bersabar, itu takwa. Dia tertimpa, terjatuh dalam dosa dan maksiat, dia istighfar dan taubat, itu takwa. Jadi kaya miskin bukanlah barakallahu fikum tolak ukur dari kemuliaan seseorang, tetapi takwa. Barakallahu fikum. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Al-Makki, telah menceritakan kepada kami Al-Imam Al-Makki, qala haddatsana Al-Ju'aid ibnu Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Al-Ju'aid bin Abdurrahman, an Aisyah binti Sa'ad, dari Aisyah binti Sa'ad, anna abaha qala, bahwasanya ayahnya menceritakan, ia berkata, istakaitu bi Makkah syakwa syadidah, aku tertimpa sakit saat di Makkah dengan sakit yang parah. Faja'an nabiyyu alaihi salatu wassalam ya'uduni, lalu nabi datang alaihi salatu wassalam, beliau menjengukku. Fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni atruku malan, sesungguhnya aku meninggalkan harta. Ini beliau memiliki harta warisan. Wa inni lam atruk illa ibnatan wahidah, sementara aku tidak meninggalkan harta tersebut kecuali hanya untuk satu putri. Afa'usi bisulusai mali, apakah aku boleh berwasiat dari hartaku tersebut 2/3. Wa'atruku thuluth, dan aku tinggalkan 1/3 sebagai harta warisannya. Qala, maka nabi menjawab, la, tidak boleh. Qala, maka beliau bertanya lagi, usi an-nisfah, wa'atruku laha an-nisfah, bagaimana kalau aku meninggalkan 1/2 dari hartaku, aku wasiatkan, sementara 1/2 lagi aku berikan untuk ahli waris. Qala, la, beliau berkata, tidak, tidak boleh. Qala, maka beliau berkata lagi, fa'ausi bithuluth, wa'atruku laha thuluthain, kalau begitu aku akan berwasiat 1/3 dari hartaku, dan aku meninggalkan 2/3 untuk ahli waris. Qala, maka nabi menjawab, ats-tsuluts, 1/3. Wa tsuluts katsir, dan 1/3 itu sudah banyak. Ya, 1/3 dari 1 M aja sudah 300 juta lebih. Itu untuk diwasiatkan. Yang namanya wasiat itu harta yang diberikan kepada selain ahli waris. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, tetapi kepada selain ahli waris. Barakallahu fikum. Dan anak angkat, ya, misalkan, itu bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Barakallahu fikum. Termasuk saudara sepersusuan, bukan ahli waris, ya, tetapi boleh menerima wasiat. Barakallahu fikum. Jangan sampai kemudian ketika ada seseorang mengambil anak angkat, ya, semua harta peninggalan dia untuk anak angkatnya itu. Karena mungkin dia hanya memiliki anak angkat saja, tidak memiliki anak. Ini kesalahan sebagian orang, ya. Barakallahu fikum. Thayyib. Tsumma wada'a yadahu 'ala jabhati. Kemudian beliau nabi meletakkan tangan beliau, telapak tangan beliau di atas keningku. Tsumma masaha wajhi wa batni, kemudian mengusap wajah dan perutku. Tsumma qala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma isfi sa'dan, ya Allah, sembuhkanlah Sa'd. Wa atimma lahu hijratahu, dan sempurnakan untuknya hijrahnya. Qala, maka Sa'd tadi mengatakan, fama ziltu ajidu barja yadi ala kabidi fima yukhalu ilayya hatta sa'ah. Aku terus merasakan dinginnya tangan Nabi, tangan beliau, ya, pada hatiku. Sampai, ya, hal itu terus terngiang-ngiang, ya, semasa hidupku sampai saat ini. Barakallahu'alaikum. Itu dikarenakan, ya, beliau terkesan di saat dijenguk oleh seorang yang paling mulia di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita saja dijenguk Pak RT udah senang, ya. Apalagi wali kota, ya. Apalagi orang yang mulia, Syekh. Barakallahu'alaikum. Thayyib. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, barakallahu'alaikum, faedahnya adalah bolehnya menceritakan musibah yang dialami kepada orang lain dalam rangka untuk mengambil ibrah. Di sini Aisyah bintu Sa'd menceritakan tentang ayahnya yang beliau pernah sakit keras. Ini menceritakan kepada seorang perawi, Al-Ju'aid ibn Abdirrahman, seterusnya. Menceritakan kepada orang lain untuk diambil ibrah. Tetapi di sini, ya, tidak boleh menceritakan musibah yang padanya ada aib yang harus ditutupi. Ya, yang mana itu ada hukuman had misalkan. Dia cerita dalam keadaan Allah telah menutupi aibnya. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya adalah anjuran menjenguk orang sakit. Dan ini diantara hak seorang muslim. Dia mendapatkan hak dari saudaranya untuk dijenguk. Apabila dia sakit, dia dijenguk. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, faedah yang berikutnya adalah barakallahu fikum terkait jumlah wasiat dari harta yang akan diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Bahkan sebagian ulama menyatakan harus kurang dari sepertiga. Ada yang menyatakan sepertiga itu yang terakhir. Batas maksimal. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, dibedakan antara wasiat dengan hadiah. Ketika orang sakit keras, ya, sekiranya menurut dokter dia akan meninggal, maka ketika dia memberikan harta, membagikan harta sebelum meninggalnya, itu termasuk hitungan warisan, bukan hadiah. Dan ini disebutkan dalam fikih Muyassar dan kitab-kitab yang lainnya. Kalau hadiah itu diberikan kepada siapapun termasuk kepada anak-anaknya ketika dia dalam keadaan sehat atau sakitnya tidak parah, maka itu hadiah. Maka yang namanya hadiah, laki-laki dan perempuan boleh sama. Ya. Misal ya seseorang sehat, dia kaya, dari seluruh hartanya dipanggil anak-anaknya, dia ambil sendiri untuk dia dan istrinya. Sisanya itu dibagi rata, entah anak perempuan atau laki-laki, maka itu hadiah. Baru kalau meninggal rumah ayahnya dan ibunya, itulah nanti yang jadi warisan nanti. Tapi harta yang tadi itu sudah dibagi-bagi sebagai bentuk hadiah. Tetapi kalau sudah sakit parah, hendak meninggal, dibagi di awal sebelum meninggal, itu masuk dalam hitungan warisan. Apalagi sudah meninggal, maka warisan, bukan hadiah lagi. Dan yang namanya warisan itu ya jatah laki-laki 2 kali lipat daripada jatah perempuan. Tetapi kalau aturan orang awam sama. Ya. Belum lagi saudaranya dapat, saudara yang meninggal. Padahal kalau ada anak gugur, saudara-saudaranya tidak dapat. Ya. Kalau yang meninggal ini punya anak, anak kandung, maka saudara-saudaranya yang meninggal ini tidak dapat, gugur. Nah, ini perlu diketahui, ya. Tidak asal-asalan. Terkadang minta jatah, ya. Oh, meninggal loh, saya enggak dikasih, wong saya adiknya sendiri kok. Barakallahu. Tetapi kalau kerelaan ahli waris untuk memberi, enggak apa-apa. Tapi secara syariat pembagian mereka tidak dapat. Ya, saudara-saudara tidak dapat apabila sang mayit memiliki anak. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya adalah anjuran untuk mendoakan orang yang sakit ketika menjenguknya. Dan juga membesarkan hatinya. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam beliau mendoakan Sa'ad, Allahumma isfi Sa'dan. Isfi itu artinya sembuhkanlah. Nah, misalkan kita ada punya teman Ali. Allahumma isfi Aliyan. Di fathatain. Ya. Ya Allah sembuhkanlah Ali. Ya. Atau doa yang lain labak satahurun insyaallah syafakallah barakallahu fikum. Kemudian membesarkan hatinya. Ya, sering kita singgung yang namanya orang sakit itu kondisi dia itu ya sedang tertimpa musibah. Maka roja, rasa harap ya dari rahmat Allah itu harus dia dominankan, maksimalkan, kedepankan daripada khauf, rasa takut kepada Allah. Kalau rasa takut kepada Allah ketika dia sakit, dia lebih besar ya, dia kedepankan, dia lebih dominankan daripada khauf, daripada roja, mengharap ya rahmat Allah dari sakitnya supaya itu adalah penghapus dosa. Maka nanti dia tidak kunjung sembuh karena dia menganggap ini adalah hukuman dari Allah. Akhirnya hatinya terus sedih. Sedih. Ketika sudah sedih, keimanannya menipis, akhirnya dia su'udzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Ini yang ditanbih, yang diperingatkan oleh para ulama. Ketika orang sakit itu, rojak dia harus dia kedepankan. Dia mengharap dengan sakitnya itu sebagai tebusan dosa. Di samping itu dia bersabar. Dan dia berupaya untuk bangkit. Ya, optimis. Dan dia dengan itu akan berhusnudzon kepada Allah bahwasanya sakitnya itu adalah sebagai bentuk teguran karena dosa-dosa sebagai bentuk penggugur dosa-dosa. Seperti itu. Berbeda dengan orang ketika sehat, maka khauf, rasa takut kepada Allah harus dia kedepankan daripada roja. Karena orang yang sehat itu, ya, peluang untuk bermaksiat itu jauh, ya, lebih besar daripada ketika sakit. Maka khauf, takut kepada Allah harus dia kedepankan daripada roja, mengharap rahmat Allah. Kalau mengharap rahmat Allah ketika sehat lebih dia kedepankan daripada khauf, takut kepada Allah, nah dia akan bermudah-mudahan untuk bermaksiat. Ketika dia bermaksiat, ada yang membisiki, entah itu malaikat yang mengiringi dia, jangan, itu dosa. Nah dia menganggap, ah, nah Allah kan maha menerima taubat, ya, Allah kan rahmatnya luas, gitu. Atau ada teman kita yang kemudian menasehati, jangan, itu dosa, itu maksiat, ah nanti kan bisa taubat. Ini kalau rahmat atau rojaknya dia kedepankan, tapi kalau sehat itu khauf harus dikedepankan, takut kepada Allah. Ketika sakit maka rojaknya yang harus dikedepankan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu di sini Nabi mendoakan kemudian memberikan kabar gembira sebagai bentuk motivasi, wa atimma lahu hijratahu, dan sempurnakanlah ya Allah untuk dia hijrahnya dia nanti. Wallahu alam, beliau meninggalnya di Mekah atau di Madinah setelah itu. Bukan kemudian sakit apa? Ini divonis kanker. Oh, kalau tangga saya besok udah meninggal, ya. Makanya kamu sabar-sabar sekarang ya. Kamu utangnya itu wis lunaskan, ininya ini itu. Enggak lama biasanya orang sakit gini itu. Nah, seperti ini enggak bagus. Ya. Barakallahu fiik. Tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya, barakallahu fikum. Ini menunjukkan ya anjuran untuk silaturahim. Walaupun di sini ya tidak disebutkan ada hubungan atau tidak antara Nabi dengan yang sakit, akan tetapi ini umum. Ketika ada ya saudaranya yang sakit, entah itu masih kerabatnya atau tetangganya ya atau teman kenalnya, maka hendaknya dijenguk. Minimalnya didoakan jarak jauh. Barakallahu fikum. Oh iya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inti dari pembahasan kita sore hari ini adalah ada kalanya saat diperlukan boleh menjenguk orang sakit walau di tengah malam. Ya. Walaupun di tengah malam. Ini tentunya ya dengan syarat-syarat dan apabila memang diperlukan. Tetapi di saat tidak diperlukan atau bisa mengganggu pasien atau saudaranya yang sedang sakit, maka tidak selayaknya ya di tengah malam atau di waktu-waktu istirahat. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pada bab berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hifdzakumullah barakallahu fikum.